Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali kita bisa bertemu dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Lunar, sama-sama dari studio Metro TV Manulife, di mana pada kesempatan kali ini seperti biasa kalau Tafsir Al-Misbah tentu bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita kali ini, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasmin, senang sekali bisa hadir di sini. Alhamdulillah, senang banget. Semua baik. Alhamdulillah semua sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah. Dan nanti April punya pertanyaan ke Pak Quraish ya, sudah disiapkan ya? Oh punya, udah punya. Banyak banget listnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara dimulai dari ayat ke-213. Nah ini bercerita tentang surat kepada penyair-penyair ya, iya. Pak Quraish ya. Bisa kita langsung mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu, episode yang lalu, diuraikan tentang Al-Quran dan betapa indah dia, betapa mengesankan redaksi-redaksinya, walaupun terhadap orang-orang yang tidak mempercayai kandungannya, dan bahwa mereka menuduh Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi melalui bantuan jin atau setan. Nah, itu sudah dibantah bahwa itu tidak mungkin. Salah satu bantahannya itu bahwa isi Al-Quran ini suci, bersih, penuh kebenaran, sedangkan setan itu tidak menyukai. Nah, ayat kita yang akan kita terangkan ini merupakan natijah, hasil dari penjelasan di atas. Katanya, kalau memang demikian itu Al-Quran, dia sangat istimewa, tidak mungkin dibantu oleh setan dalam penyampaiannya, maka kalian harus percaya bahwa Allah yang menurunkannya, Allah yang Maha Esa. Dan karena itu, janganlah kalian menyembah bersama Allah sesuatu selainnya. Bersama Allah, saya mungkin redaksinya tidak ini. Kita jangan baca buku ini bersama buku yang lain. Oh, iya. Jangan menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Esakanlah Allah. Allah berkata, tidak. Kamu harus menyembah Allah, berdoa kepadanya saja, tidak kepada selainnya. Kamu harus percaya kemurnian keesaan Allah. Qulullahu ahad. Tidak ada sekutunya, tidak ada yang bantu dia, tidak ada anaknya, tidak ada istrinya, tidak ada pasangannya. Nah, maka janganlah kalian beribadah itu intinya adalah doa. Anda tidak beribadah kalau tidak memohon kepadanya. Karena Anda yakin bahwa dia yang Maha Kuasa. Anda harus yakin bahwa Anda lemah, Anda butuh kepadanya. Manusia, makhluk tidak bisa bantu Anda kecuali kalau itu diperkenankan olehnya, ya kan? Olehnya saja. Itu karena jika demikian, fatakuna minal mu'adzabin. Kalau kamu menyembah selain Allah atau Allah bersama lainnya, jadi tetap menyembah Allah tapi bersama lainnya, kamu termasuk kelompok yang akan disiksa. Tentu kecuali kalau bertobat. Ya. Itu sebabnya tidak mengakui wujud Tuhan atau mempersekutukan dengan sesuatu adalah dosa yang paling besar. Setelah itu dia katakan, setelah jelas ini semua, wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Apa pelajaran yang kita ini? Saya beri gambaran. Ada seorang masa lalu, kuburannya ada di Inggris. Itu ada tertulis di kuburannya suatu ucapannya menjelang dia wafat. Dia katakan begini, saya pernah bercita-cita ingin memperbaiki dunia, tapi saya gagal. Lalu saya turunkan target saya memperbaiki negara saya. Tidak usah dunia. Saya pun gagal. Maka saya turunkan lagi. Memperbaiki kota kecil saya. Negeri saya. Saya pun gagal. Maka sekarang di saat kematian telah datang, saya baru insaf bahwa seandainya dulu saya berusaha memperbaiki keluarga saya, boleh jadi melalui itu saya dapat memperbaiki kota saya dapat memperbaiki negeri saya. Jadi mulailah dari diri Anda, lalu keluarga Anda. Ini yang dilakukan. Kalau Nabi bersabda, ibda binafsika thumma biman ta'ul. Mulai dari dirimu, baru pada orang yang kamu tanggung. Mulai dari Nabi mendapatkan tuntunan agama, istri beliau Khadijah masuk Islam. Anak beliau, anak angkat beliau dalam dua tanda petik, Sayyidina Ali masuk Islam. Baru melebar, sahabat beliau yang terdekat Abu Bakar masuk Islam, demikian seterusnya. Sampai akhirnya kota Mekah, sampai akhirnya Jazirah Arabia, sampai akhirnya meluas. Ini dikatakan, anzir ashiratakal akrabi. Sampaikanlah peringatan kepada keluarga besarmu yang terdekat. Keluarga besar bertingkat-tingkat. Ada yang jauh, ada yang dekat. Sampaikan peringatan kepada keluargamu. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan ikhfid janahaka. Rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu. Apa artinya rendahkan sayap? Ini kiasan. Kalau Anda melihat induk ayam ingin melindungi anaknya, apa yang dilakukannya? Dia kembangkan sayapnya baru nunduk melindunginya. Seorang pemimpin harus begitu. Rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang mengikuti kamu. Kasihani mereka. Pelihara mereka. Lindungi mereka. Ya, orang-orang yang mengikutimu dari kelompok orang-orang yang beriman. Nah. Fa'in asauka, kalau mereka mendurhakai kamu, apa yang harus kamu lakukan? Ucapkanlah, nyatakanlah bahwa saya berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Yang penting saya sudah sampaikan. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan berserah dirilah kepada Tuhan yang maha mulia lagi maha pengasih. Diulangi lagi al-azizir rahim di sini. Kita di episode-episode yang lalu itu selalu berulang. Al-azizir rahim, al-azizir rahim. Kita sudah terangkan apa arti aziz, apa arti rahim. Tawakkal. Apa arti tawakkal? Tawakkal itu terambil dari kata yang seakar dengan wakil. Wakil. Jadikanlah Tuhan wakilmu. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh apa arti tawakal. Jadikan Tuhan wakilmu. Maksudnya apa? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Dulu penyair-penyair itu tidak menyentuh bumi. Tidak menyentuh bumi, apa maksudnya? Uraiannya mengawang-awang. Bahasanya? Bahasanya, uraiannya mengawang-awang. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraish menjelaskan mengenai keesaan Allah, keesaan Tuhan ya. Lalu juga diakhiri dengan tawakal. Kita akan membahas tawakal nih, April. Tawakal itu diambil dari kata wakil. Jadikan wakil. Allah wakilmu. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau Anda menjadikan seseorang sebagai wakil Anda, seseorang, maka Anda telah mempersilahkan dia melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Anda dan boleh jadi sesuai dengan petunjuk Anda. Anda bisa menarik perwakilan Anda jika Anda menganggap bahwa orang itu tidak becus. Anda juga pasti pilih-pilih siapa yang Anda angkat sebagai wakil. Anda tidak akan mengangkat sebagai wakil orang yang tidak paham permasalahan yang Anda wakilkan kepadanya. Iya kan? Betul. Kalau Anda menjadikan Allah sebagai wakil, tidak seperti itu. Karena Allah Maha mengetahui sedang Anda tidak tahu. Jadi untuk apa Anda tarik perwakilan Anda? Iya. Apa alasannya? Ketika Anda mewakilkan Allah untuk urusan Anda, yakinlah bahwa apa yang dipilihnya itulah yang terbaik buat Anda. Itu satu. Yang kedua, kita lihat. Kalau Anda mewakilkan seorang untuk mewakili Anda, Anda tidak perlu kerja lagi. Saya diundang ke upacara A. Saya perlu datang atau tidak? Kalau sudah diwakilkan, tidak. Tidak perlu datang lagi. Itu beda dengan mewakilkan Allah. Anda masih harus kerja lebih dulu. Jadi jangan memahami tawakal, udah terserah Tuhan aja. Tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Anda harus berusaha sesuai kemampuan Anda, sisanya serahkan pada. Itu sangat populer, itu riwayat satu orang datang kepada Nabi, Nabi bertanya, di mana untamu? Dia bilang, saya lepas di luar, saya tawakal aja. Dia bilang, tidak, tambat dulu, ikat dulu, baru kamu bertawakal. Jadi tidak ada perintah bertawakal di dalam Al-Quran, bertawakal kepada Allah di dalam Al-Quran, kecuali sebelumnya ada perintah usaha. Ini tadi kita lihat. Beri peringatan, usaha, lakukan, lebarkan sayapmu, rendahkan sayapmu, itu kan semua usaha. Nah, setelah itu, kalau mereka membangkang tidak mau, setelah kamu usaha, ketika itu, katakan, saya berlepas diri, baru saya serahkan pada Allah. Jadi usaha. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidin. Ketahuilah bahwa Allah yang di mana yang engkau bertawakal kepadanya itu adalah yang melihatmu ketika kamu bangkit dan ketika kamu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya bisa begini, yang melihat kamu ketika kamu salat berdiri dan melihat kamu ketika kamu salat berjamaah. Ya kan, beda toh? Iya. Atau yang lebih luas lagi, yang melihat kamu ketika kamu melakukan satu kegiatan pribadi dan melihat kamu ketika kamu melakukan kegiatan untuk masyarakat. Banyak sekali penafsirannya ini. Yang melihat kamu ketika kamu sejak kelahiran kamu dan melihat kamu juga ketika kamu masih berada di alam selain alam dunia ini dan perpindahanmu. Benihmu itu yang berpindah dari satu perut ke perut yang lain, dari sebelum benihnya ada di ayahnya, ada dulu di kakeknya. Oh iya. Sebelum di kakeknya ada, kan itu juga itu salah satu penafsiran. Yang jelas, wahai Nabi Muhammad, berserah dirilah kepada Allah karena Dia melihatmu dengan pandangan khusus. Jangan khawatir. Innahu wasami'ul alim, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baru dikatakan, maukah engkau kuberitahu siapa yang setan itu turun kepadanya? Ingat tadi Al-Quran dikatakan itu setan yang bantu, itu yang membawa turun dan sebagainya. Maukah tahu siapa yang itu? Dia katakan, dia turun kepada setiap orang yang pembohong dan penuh kedurhakaan. Kalau Anda mendapati seorang pembohong, penuh kedurhakaan, ketahuilah bahwa setan telah mempengaruhinya. Yulquna sam wa aktsaruhum kadzibun. Mereka, kebanyakan mereka mendengar ucapan gosip, tapi kebanyakan mereka itu berbohong. Atau menyampaikan ucapan-ucapan yang didengar orang, tetapi kebanyakan mereka itu adalah pembohong-pembohong. Baru dikatakan, wasyu'ara yatba'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, para penyair. Apakah semua penyair? Tidak. Tidak. Ya ada jelaskan di sini. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka itu mengembara pada setiap lembah? Apa maksudnya? Mereka itu ngomong besar. Tanpa tujuan. Kalimat-kalimatnya saja yang indah, tapi boleh jadi penuh dengan kemaksiatan. Tapi kalau penyair-penyair yang baik, dulu penyair-penyair itu tidak menyentuh bumi. Tidak menyentuh bumi, apa maksudnya? Uraiannya mengawang-awang. Bahasanya? Bahasanya, uraiannya mengawang-awang. Tidak berbicara tentang kebutuhan manusia. Tidak berbicara tentang penderitaan manusia. Yang dia bicarakan boleh jadi umumnya tentang balas dendam, cinta yang berlebihan, mengejek orang. Ini tidak benar. Itu yang diikuti, itu yang setan pengaruhi dia. Tapi kalau Al-Quran, ini tidak ada itu. Dia bahkan melarang mencerca. Dia membicarakan tentang kebenaran. Jadi itu sebabnya Nabi bersabda, ada syair, ada syair-syair yang sangat menyentuh. Tapi ada juga yang ini. Saya kira itu. Ya, baik, kita tahan dulu Pak Quraiz. April sebentar lagi sudah punya kesempatan bertanya langsung pada Pak Quraiz, begitu juga dengan saya, apalagi dihubungkan dengan penyair yang tadi dijelaskan oleh Pak Quraiz Shihab. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang sering menyebut-nyebut nama Allah dengan banyak dan membela diri setelah mereka itu dizalimi, mereka itu tidak terkecam oleh kembali lagi kami lanjutkan tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram, Pak Quraiz, dan juga April di sini yang sudah tidak sabar ingin bertanya kepada Pak Quraiz. Bentar, April. Masih ada lagi yang ingin ditambahkan oleh Pak Quraiz. Iya, iya. Silakan, Pak. Iya, ya, saya lanjutkan. Ayat-ayat yang tadi itu mengecam para penyair, ya kan? Bahwa mereka itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tapi ayat selanjutnya ini menjelaskan mengapa mereka dikecam. Ini berarti kalau kecaman ini tidak ada pada penyair yang lain, maka dia tidak dikecam. Itu sebabnya Nabi berkata, inna minasyairil hikmah. Syair-syair itu ada yang mengandung hikmah. Nabi bahkan seringkali senang mendengar syair-syair saja-saja yang diucapkan oleh non-muslim, kalau saja-saja itu mengandung hikmah dan kebenaran. Ada seorang penyair pada masa Nabi, Umayyah bin Salt, sebelum Islam, dia tidak Islam, tapi syair-syairnya sangat menyentuh. Nabi ingin mendengarkan sampai 100 bait Mama dengarkan. Nabi dengarkan. Karena apa? Bagus. Nah, jadi bukan semua penyair. Nah, mengapa? Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah engkau perhatikan bahwa penyair-penyair yang dikecam ini itu sebenarnya mengembara pada setiap lembah. Nah, yahimun, saya ingin terangkan. Ada unta yang terlepas atau yang sakit menjauh dari pemiliknya. Dia tidak tahu arah. Kemanapun kakinya melangkah, dia ke sana. Nah, ada penyair-penyair yang tidak tahu arah yang benar. Yang penting ngomong. Ngomong indah. Itu yang dikecam. Tapi kalau ada tujuannya yang benar, silahkan. Nabi punya penyair-penyair Hasan bin Thabit dan sebagainya. Karena itu dikatakan wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan sesuatu yang mereka tidak akan lakukan. Khayalnya terlalu tinggi. Tidak melihat realitas. Itu penyair yang tidak didukung oleh Allah. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang sering menyebut-nyebut nama Allah dengan banyak dan membela diri setelah mereka itu dizalimi, mereka itu tidak terkecam oleh Allah. Dan nanti orang-orang yang berlaku aniaya itu akan mengetahui dampak daripada amal-amal mereka. Jadi kesimpulannya, penyair tidak di ini. Kita punya penyair-penyair di Indonesia, hebat-hebat kan? Iya. Ya, tanpa menyebut nama saya kira semua orang tahu. Iya. Ya. Tapi ada juga syair-syair yang sebenarnya enggak benar. Islam mendukung yang benar, mendorong yang benar, tetapi yang tidak, tidak direstunya. Ya. Saya kira itu akhir dari surah Asy-Syu'ara. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Silakan April. Iya, ini tadi ada kalimat terakhir Pak Quraisy yang setelah di pembelaan setelah dizolimi. Nah, ini kalau kita dizolimi, apakah kita harus membela diri dulu setelah itu? Ya udah, hasilnya apapun sabar aja gitu. Lihat situasinya. Terkadang kita dizolimi, tetapi kalau itu dibiarkan terus makin menjadi-jadi, Anda harus membela diri. Harus membela diri. Nah, terkadang kita dizolimi, tetapi kita tidak mampu membela diri. Atau pembelaan kita itu tidak sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Nah, ketika itu kita serahkan pada Allah. Jadi itu sebabnya yang membela diri setelah dizalimi pun dipuji Tuhan. Masya Allah. Kita tidak berkata siapa yang menampar pipi kananmu kasih pipi kirimu. Tapi siapa yang menampar kamu, tampar dia. Tetapi kalau kamu bisa menahan diri tidak menampar dia, itu lebih baik. Jauh lebih baik jadi ya. Iya kan? Iya. Karena membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan membuahkan kebaikan. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu yang membuahkan kebaikan. Jadi kita cari yang membuahkan kebaikan. Tapi kalau itu tidak membuahkan kebaikan, bahkan kita makin diinjak-injak terus, lawan dong. Melawan itu. Melawan itu boleh. Penjajah kita lawan. Iya, ya, betul. Betul. Boleh. April ya, tadi Pak Quraisy kan membahas di surat Asy-Syu'ara ini mengenai penyair. Ini saya ingin tahu Pak Quraisy, penyair zaman Nabi dulu itu seperti apa? Apa pekerjaan mereka? Posisi mereka di masyarakat seperti apa? Media sekarang. Jadi dulu itu mereka sangat mengandalkan penyair. Kalau Anda... Oleh masyarakat? Iya, oleh masyarakat. Jadi berita itu tersebar melalui penyair. Karena itu kalau dia memuji seseorang, itu tersebar. Kalau dia mencela seseorang, itu tersebar. Itu sebabnya dulu oleh penguasa-penguasa, penyair-penyair itu diberi imbalan yang luar biasa. Apalagi kalau syairnya indah kan, kata-katanya indah. Dia menjadi sangat terkenal. Apalagi masyarakat ketika itu, bahkan masyarakat manusia sebenarnya, selalu senang mendengarkan kalimat-kalimat yang indah. Sekarang media luar biasa. Sebagaimana media ada yang memberikan informasi yang benar, banyak juga kan yang bohong. Tapi tersebar. Sehingga bisa jadi orang yang baik jadi buruk. Iya, ya, betul. Iya. Nah dari penyair inilah segala sesuatu diterima oleh masyarakat. Iya. Dan juga banyak sekali penyair-penyair yang menyebarkan kesesatan. Kesesatan, menyebarkan kebohongan, menyebarkan berita palsu. Iya. Tapi ada juga yang baik-baik. Al-Quran mengecam yang buruk. Yang baik silahkan. Ini siapa menyimpulkan, jadi untuk para penyair yang menuliskan sesuatu yang baik, ini menjadi inspirasi untuk yang baca. Betul. Itu menjadi pahala juga buat mereka gitu. Betul. Nah, bagaimana nih kalau sekarang ini kan banyak sekali berita yang menyampaikan sesuatu yang belum bertabayun dulu, bilangnya Pak. Belum ditanyakan ke orangnya langsung bentuk persoalannya apa, tapi mereka sudah mengeluarkan berita yang mungkin agak sedikit negatif. Itu bagaimana dengan mereka yang seperti itu? Prinsipnya, jangan menyebarkan berita yang Anda tidak tahu. Karena itu sebelum menyebarkan berita, tabayyun dulu. Cari dulu apa ini benar atau tidak. Nah, yang kedua dalam ajaran agama, jangan menyebarkan kebohongan orang, keburukan orang, walau di belakang dia. Dan walau keburukan itu benar. Itu namanya benar faktanya. Faktanya benar, tapi itu buruk. Jangan buka aib orang di depan itu. Itu yang dinamai riba. Mengumpat itu, seorang pernah bertanya, Nabi mengecam orang yang mengumpat. Yang menyebutkan keburukan orang lain tidak di hadapannya. Terus ada yang bertanya, bagaimana kalau memang keburukan itu ada padanya? Nabi, walaupun kalau ada orang yang berbuat banyak kesalahan, Anda ingin memberitahu orang, cukup beritahu sedikit. Untuk peringatan gitu? Untuk peringatan. Jangan telanjangi semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau menegur kesalahan seseorang, beliau tidak menuding. Beliau berkata, kenapa ada orang yang begini kelakuannya? Kita di surat Asy-Syu'ara ini ada uraian menyangkut nabi-nabi, ya kan? Nabi yang diuraikan itu disebut dia dari kaum siapa dan disebut sukunya apa? Kaum Ad, Samud, Saleh ini, Hud ini. Kecuali kaum Lut, tidak disebut dia di mana tempat tinggalnya, tidak disebut dia dari suku apa, karena keburukannya melampaui batas. Saya kira itu. Iya baik, kita teruskan sebentar lagi. Masih ada pertanyaan ya April ya, yang mungkin juga mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda berada yang menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Setan fungsinya menggoda. Orang baik boleh jadi dia tidak goda lagi orang jahat. Dia udah jalan. Udah jadi temennya. Bahkan bisa jadi orang jahat, manusia yang jahat itu sudah jadi pemimpinnya setan. Di Tafsir Al-Misbah menemani Anda dimanapun Anda berada menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Kembali ke April yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish, silahkan. Tadi di surat Asyura itu ada dikatakan bahwa setan-setan akan turun kepada orang-orang yang suka berbohong. Apakah kalau orang yang tidak suka berbohong, artinya orang yang alim, apakah setan tidak mau mengganggunya atau bahkan takut nih? Sebenarnya semua manusia berpotensi untuk diganggu setan. Itu satu. Nabi pun diganggu. Tetapi orang yang dekat pada Allah dilindungi dari setan. Saya beri contoh. Kalau Anda akan menuju ke suatu rumah, di rumah itu ada anjing yang menggonggong. Bagaimana caranya supaya Anda terhindar dari gonggongan anjing? Panggil yang punya rumah. Itu betul. Mendekat pada yang punya rumah. Suruh, ya kan? Yeah. Nah, jadi setan fungsinya menggoda. Orang baik, boleh jadi dia tidak goda lagi orang jahat. Dia udah jalan. Udah jadi temennya. Setan. Bahkan bisa jadi orang jahat, manusia yang jahat itu sudah jadi pemimpinnya setan. Fa'atba'ahu syaitan, itu ada ayat. Maka setan mengikutinya. Kita harus memiliki perisai yang bisa menolak itu. Perisai kita dekat pada Tuhan. Itu sebabnya diajarkan, a'udzubillah minasyaitan. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertentu. Kalau tadi April bertanya soal setan ini, kalau kita berbohong ya, maka kita akan mendapatkan gangguan-gangguan dari setan. Nah, bohong sendiri, Pak Quraish, apakah semua bohong itu salah? Dosa? Tidak. Dalam hadis ada dikatakan ada tiga kebohongan yang ditoleransi. Yang pertama, kebohongan untuk memperbaiki dua orang atau dua pihak yang berselisih. Anda berselisih dengan dia. Saya datang pada Anda. Sebenarnya dia itu mau minta maaf tapi malu. Padahal tidak? Tidak. Saya datang pada Anda. Sebenarnya dia itu sudah mengaku salah, tapi enggak enak dia datang. Iya. Bagaimana kalau saya antar kita bertemu? Bohong enggak itu? Bohong. Boleh. Yang kedua, kebohongan dalam konteks strategi perang. Ada yang ketiga disebut oleh Nabi, ucapan gombal seorang pasangan kepada pasangannya. Ini nih yang paling banyak dalam rumah tangga. Pengalaman ya, Pril. Anda berkata pada istri, aduh cantiknya kamu, saya sebenarnya begini, gombal, bohong kan itu. Tapi itu ditoleransi demi keserasian hubungan. Jangan pernah berkata pada istri Anda, ketika Anda akan keluar rumah bersama dia, bahwa dandanannya jelek. Aduh. Jangan berkata begitu. Iya. Hilang kepercayaan dirinya. Betul, bad mood langsung. Iya kan? Kalau dia tanya, bagaimana? Oh, udah istimewa. Paling tidak supaya enggak kembali lagi. Lama lagi nanti. Ya, lama lagi ya. Tadi dikatakan bahwa kembali ke penyair-penyair tadi, Pak Kurais, yang dibenci adalah salah satunya adalah yang mengungkapkan cinta yang berlebihan. Maksudnya apa, Pak Kurais? Bukankah kalau yang mengungkapkan cinta pasti berlebihan? Agama mengajarkan jangan berlebihan. Segala yang berlebihan itu buruk. Agama itu mengajarkan moderasi. Berwudu lebih dari 3 kali berlebihan, buruk. Salah ya. Gitu. Anda bersedekah melebihi apa yang semestinya Anda berikan. Buruk. Oh. Tapi mengungkapkan cinta itu boleh. Ka'ab bin Zubair bin Zuhair. Itu seorang penyair yang pernah Nabi begitu marah pada dia. Tapi satu ketika dia datang pada Nabi untuk menyampaikan syair-syairnya yang dinilai oleh para pakar itulah syair yang paling indah yang pernah terucapkan oleh manusia terhadap Nabi. Oh. Syairnya itu dimulai dengan menyebutkan, menggambarkan seorang perempuan yang cantik, jalannya bagaimana dan sebagainya. Dalam sekian belas atau puluh ayat, puluh bait baru dia sampaikan maksudnya saya minta maaf dan sebagainya. Jadi dimulai dengan menyebut perempuan. Nah, hanya Nabi bertanya pada dia. Orang perempuan yang kamu lukiskan jalannya begitu indah, matanya dan sebagainya itu siapa? Terus orang itu berkata, dia istri saya wahai Nabi. Maka Nabi berkata, mudah-mudahan engkau langgeng bersama dia. Jadi boleh. Ini agama realistis, Anda mau menggambarkan keindahan, tetapi ada batasnya. Jangan menggambarkan keindahan yang mendorong untuk orang melakukan kedurhakaan. Saya kira itu agama ini sangat realistis. Sedemikian realistisnya sehingga bohong pun dibolehkan. Iya, iya. Asal tujuannya baik. Asal ya. Asal tujuannya baik. Oke, baik. Ya, ya, ya. Sudah ada? Tahan dulu, April. Okay. Sebentar lagi kita akan dengarkan apa pertanyaan dari April. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau tidak kebal hukum. Tidak juga terbebaskan dari kewajiban. Mereka tidak memiliki hak berlebih atas dasar kekerabatan kepada Nabi karena semua adalah hamba Allah. Ya tadi sudah tidak sabar April ingin bertanya kepada Pak Kurais. Iya betul Pak Kurais, ini kan dengan teknologi yang semakin berkembang artinya sekarang pemberitaan ini kan bisa melalui apa saja dan setelah responnya langsung banyak gitu loh. Entah itu berita baik atau berita yang positif maupun berita yang negatif. Nah sebagai kita nih semua pasti sudah pegang gadget, pakai smartphone. Bagaimana kita menanggapi berita-berita yang tidak sengaja terbaca atau terdengar oleh kita itu gimana, Prof? Tidak ada dosa bagi orang yang melakukan suatu kesalahan yang dia lakukannya dengan tidak sengaja. Sesungguhnya Allah tidak menuntut tanggung jawab dari seseorang yang melakukan suatu kegiatan dengan terpaksa atau lupa atau keliru. Hanya saja perlu diingat bahwa kesalahan atau kekeliruan itu ada yang dilakukan dengan sengaja, ada yang tidak sengaja, ada akibat kecerobohan tadi. Jadi sekarang kita ada baca ini, kita dapat menggunakan segala alat komunikasi. Anda mau HP, ada mau apapun boleh, tetapi jangan sampai penggunaannya ini mengalihkan Anda dari tujuan yang benar. Bisa jadi ada channel di TV atau di mana yang sudah sejak semula Anda tahu bahwa ini buruk. ya nggak boleh nonton dong. Mau buka YouTube kan macam-macam itu. Iya. Kalau Anda mau nonton bola, saya suka nonton itu. Ya. Boleh saja, asal jangan dengan menonton itu kewajiban saya terabaikan. Ya, jadi begitu, ini alat kita gunakan sebaik mungkin. Itu kalau kita sedikit bergurau, ada yang mengatakan begini. Kalau Anda menemukan dua orang, satu lelaki dan satu perempuan, masing-masing memegang HP-nya dan sibuk, ketahuilah bahwa dia suami istri. Udah gak pengen ngobrol lagi. Ya. Karena udah sering ketemu ya, jadinya ini agak bosan. Ini salah, iya kan? Lalu kalau Anda bertemu dengan dua orang, satu lagi satu perempuan yang mengabaikan dia punya HP, maka ketahuilah dia lagi pacaran. Itu tidak benar. Ya, berarti Pak Qurais bukan teknologinya yang bukan kita... teknologi itu netral. Tapi bagaimana Anda menggunakannya? Bagaimana tujuan Anda memilikinya? Ya kan? Iya. Baik, kita masuk pada kesimpulan kalau begitu. Kita masuk. Cukup ya, April? Iya, iya, alhamdulillah. Ntar main lagi ke sini ya. Nabi Muhammad SAW merupakan kekasih Allah pun terancam disiksa jika mempersekutukan Allah. Tapi ini hanya andaian kan? Iya. Pesan ini bertujuan menunjukkan bahwa tidak ada pemaafan ilahi dalam hal kemusyrikan bila yang bersangkutan tidak bertaubat dan meninggalkan. Kalau Anda berdosa, dengan dosa yang bukan syirik, walaupun tanpa bertaubat, boleh jadi Anda memaafkan Anda. Allah memaafkan kita. Boleh jadi karena Anda melakukan kebaikan, Allah berkata, saya maafkan kesalahannya karena dia berbuat baik. Tapi kalau mempersekutukan Allah, Anda bawa persekutuan kepada Allah itu sampai mati, Allah tidak ampuni. Iya kan? Beriman saja belum cukup. Tapi juga harus berupaya secara bersungguh-sungguh mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad. Karena yang beriman dan meneladani beliau, mereka itulah orang mukmin yang mantap imannya. Jangan berkata saya cukup beriman. Anda harus berusaha meneladani. Sikap rendah hati hendaknya menghiasi setiap orang termasuk para pemimpin terhadap para pengikut dan bawahannya. Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau tidak kebal hukum. Tidak juga terbebaskan dari kewajiban. Mereka tidak memiliki hak berlebih atas dasar kekerabatan kepada Nabi. Karena semua adalah hamba Allah. Nabi bersabda, saya tidak, Fatimah, saya tidak bisa membantu kamu di hadapan Allah. Kalau kamu bersalah, seandainya Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Keluarga terdekat sekalipun tidak boleh mengakibatkan seseorang yang beriman mengorbankan keimanannya demi karena keluarganya. Sebagian besar penyair zaman jahiliyah seringkali mengungkap dalam syair-syairnya kemolekan wanita, menampilkan kelezatan minuman keras, sehingga mengalihkan manusia dari mengingat Allah. Itulah yang dikecam. Tapi kalau sebaliknya itu tidak dikecam. Syair yang dibenarkan tidak harus bebas dari kalimat-kalimat yang mengandung imajinasi. Tidak harus, bisa ada imajinasi. Tidak juga yang semua kalimatnya serius dan berisi tuntunan agama dan zikir. Tidak harus ada tuntunan agama yang ini. Sebagian syair yang diucapkan di hadapan Nabi pun ada yang mengandung canda. Syair-syair non-muslim pun ada yang Nabi SAW minta untuk diperdengarkan kepada beliau. Jadi bisa jadi ada syair yang canda. Boleh aja. Baik, terima kasih kalau gitu Pak Qurais Shihab. April Jasmine, terima kasih. Sama-sama, makasih Bang. Boleh ya kita undang lagi ya kapan-kapan ya. Boleh banget. Karena pertanyaannya masih banyak kan, pengen nanya ke Pak Qurais. Benar. Baik, terima kasih juga Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Semoga menambah nuansa yang sangat damai dan juga tenang selama bulan suci Ramadan ini. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.